dalam prinsip-prinsip apakah Dzulqarnain ditahdir agar kita tahu hal itu. Syekh Rabi mengatakan dia la'ab makir mutalawin. Orang yang dikatakan la'ab main-main dalam dakwah, makir, makar, ini bukan perkara ringan dalam masalah apa? Dakwah. Dan perjalanan dia sudah diketahui dari dulu bagaimana ya bentuk bunglonnya, ya, bentuk apa bunglonnya dia dan teman-temannya ketika golongan Yahya Al-Hajuri datang ke Indonesia memberikan ceramah, grupnya dia dan grupnya mempromosikannya, sementara Al-Hajuri menyimpang dari al-haq, menyimpang dari al-haq, dan banyak tentunya dan dia sendiri sudah menyatakan dalam tobatnya, dalam tanda kutip, dalam tobatnya kesalahan dia sendiri, ya itu tinggal dibaca saja, ya tinggal dibaca saja kesalahan dia, ya, dalam tobat dia. Ustadz, apakah gelar MLM? MLM itu singkatan ini mutalawin la'ab makir. Untuk mereka orang-orang yang telah ditahdir Syekh Rabi tidak berlebihan karena akhirnya mereka juga menuduh kitalah yang MLM kalau atasnya mentahdir bawahnya harus mentahdir. Semua bagaimana menjawab syubhat ini? Barakallahu fikum. Sebenarnya singkatan itu atau istilah boleh-boleh saja asalkan orang itu menjelaskan apa maksud dari istilah ini. Karena yang terkenal MLM itu kan multi level marketing itu kan yang terkenal. Tapi ketika digunakan untuk istilah lain kalau dijelaskan boleh. Karena ulama mengatakan la musyahata fil istilah. Enggak ada kesempitan dalam orang memberi istilah pada sesuatu yang jelas, yang penting jelas. Ini pertanyaan, apakah gelar MLM untuk mereka orang-orang yang telah ditahdir Syekh Rabi tidak berlebihan? Ya, enggak semua yang ditahdir Syekh Rabi kemudian dikatakan MLM, ya kan? Kan gitu kan? Syekh Qutb misalnya. Ya. Tapi di antara ciri-ciri ahli bid'ah itu, dia itu berwarna-warni. Dia punya corak yang apa? Sulit untuk diciri. Ini cirinya ya berwarna-warni tadi kayak bunglon, ya. Jadi gelar seperti ini untuk orang yang misalnya membela ya kebatilan Dzulqarnain mungkin tepat. Ya, tepat. Kalau mereka misalnya akhirnya menuduh kita lah yang MLM, silahkan tuduh menuduh. Yang penting seorang itu punya hujjah. Tuduhan itu akan dianggap itu kan kalau ada apa? Bukti. Nah, sekarang misalnya seorang yang membawa pemikiran yang menyimpang kemudian ditahdir, kemudian enggak terima, urusan kamu enggak menerima. Mending kita sudah menyampaikan kepada umat, ya kan? Sana balik menyerang ya urusan dia sendiri. Kita ingin membersihkan agama Allah dari pemahaman yang menyimpang. Soal orang mau menuduh balik itu ya urusannya yang urusan mereka sendiri. Yang jelas kita ketika menuduh orang itu di atas bayyinah. Penting seperti ini karena tentunya menuduh orang, mentahdir orang ini juga bukan kemudian asal serampangan. Ya, tapi betul-betul memiliki hujah yang jelas, itu penyimpangan kebatilan harus diperingatkan umat darinya. Itu penting. Dan saya ingatkan supaya jangan berlebihan sesuatu yang tidak sampai tingkatan harus ditahdir. Jangan ditahdir. Ketika memang sesuatu itu sudah sampai tingkatan ditahdir, ditahdir. Jadi kita mengetahui sesuatu apa yang seorang itu kalau dia melakukannya atau punya pemikiran tertentu dia diperingatkan umat darinya. Misalnya kalau dia punya pemahaman menyimpang atau membela orang yang punya pemahaman menyimpang. Sekarang misalnya, ini kan orang yang ini kan gak punya pemahaman yang menyimpang. Iya. dia enggak punya pemahaman menyimpang, tapi membela-bela orang yang memiliki pemahaman menyimpang. Sama yang seharusnya itu kan orang yang punya pemahaman menyimpang itu jangan dibela. Justru dengan sebab adanya orang-orang seperti ini, model orang kayak gini, ahli bid'ah itu semakin berani. Ini fitnah orang yang seperti ini lebih bahaya. Fitnah orang yang bela-bela orang yang sudah ditahdir oleh ulama dengan bukti-bukti yang nyata, dibela-bela orang kayak gini lebih bahaya. Mungkin orang yang ditahdir itu mau tobat aslinya, mau tobat, mau kembali, tapi giliran ada yang bela-bela jadi enggak tobat ya, karena merasa ada dukungan. Ini kan justru menghalang-halangi orang dari kebenarannya seperti ini. Bahaya orang seperti ini ditahdir. Orang yang membela-bela orang yang ya menyimpang, walaupun dia bukan yang melakukan penyimpangan, juga ikut dia apa? Diingatkan umat darinya. Nah, membawa pemikiran yang bahaya. Ada bahaya harusnya dihindarkan, malah dibiarkan orang terjerumus padanya. Orang-orang yang suka membiarkan orang terjerumus dalam kesesatan, apa mau kita diamkan? Ya tidak. Jadi untuk mengetahui, ini pertanyaan banyak kan, untuk mengetahui kesalahan Dzulqarnain, dan tinggal dibaca si surat taubatnya. Surat taubat yang dalam tanda apa? Kutip itu tinggal dibaca. Itu kan jelas. Ustaz, apakah sekarang-sekarang ini sudah bisa terlihat ulama yang akan mewarisi dan meneruskan ilmu Syekh Rabi, terkhusus dalam masalah al-jarh wa ta'dil sepeninggal beliau, kalau ada siapakah orangnya? Yang akan membawa ilmu ini adalah orang-orang yang adil, dan Allah SWT tidak akan membiarkan umat ini kecuali ada di tengah-tengah mereka orang yang membela al-haq. Akan senantiasa ada sekelompok orang yang mereka alal haq, di atas hak mereka dibela. Kalau yang meneruskan ilmu beliau ya saya enggak tahu, tapi banyak masih insyaallah ya. Ada Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, ada Syekh Al-Bukhari ya, Syekh Abdul Al-Bukhari, ada Syekh, banyak alhamdulillah. Dan kita bersyukur kepada Allah kita masih dibimbing oleh mereka. Kita ini ibaratnya dalam beragama, kalau enggak mendapat bimbingan dari mereka, kayak anak ayam ketinggalan apa? Ya, induknya. Ya kita butuh bimbingan mereka lah. Kalian jangan hanya melihat dari mereka keras sama orang. Lihat, keras pada siapa dulu? Dan kalau kalian melihat kehidupan mereka sehari-hari, ibadahnya, ketakwaannya, kesolehannya, sudah saya katakan tadi, bisa jadi kalian akan meneteskan air mata. Hanya lihat orangnya meneteskan air mata. Kuiban ilmu, kuiban amal, akhlak yang mulia, kedermawanan, ya luar biasa dari mereka. Orangnya enggak ngerti, seolah-olah mereka hanya isinya tahdir-tahdir, subhanallah. Padahal mereka orang yang habiskan waktu untuk membela agama, mengajari tauhid, mengajari tafsir, mengajari fikih. Orang yang lihat enggak sama dengan orang tidak lihat. Kasus Sabih bin Isl terjadi pada masa pemerintahan Islam masih tegak. Yang memukul Sabih bin Isl menghajarnya selama setahun dan memerintahkan muslimin memboikotnya adalah Umar bin Khattab sebagai pemerintah khalifah. Apakah pada masa sekarang bisa dilaksanakan? Karena pada kenyataannya justru orang yang ditahdir makin laris manis digandrungi kaum muslimin. Ditahdir kayak malah di apa? Dipromosikan gitu kan? Ditahdir tambah dadi, ditahdir malah jadi apa? Terkenal. Tapi ingat ya akhi, enggak semua orang terkenal itu enak loh. Wa ila Fir'aun itu kayaknya lebih terkenal dari nama kamu loh. Tapi terkenal dengan apa? Kejelekan. Kalau ingin terkenal, orang Arab dulu mengatakan bul zam-zam tu'raf, kencingi sumur zam-zam, kamu akan terkenal di dunia. Bul zam-zam tu'raf, kencingi zam-zam itu, kamu akan terkenal. Tapi terkenal dengan apa? Kejelekan. Jadi memboikot orang yang menyimpang, jangan dilihat dari sisi maslahat orang yang diboikot, tapi melihat dari sisi masyarakat yang diboikot jadi tahu bahwa orang ini batil, dan orang yang memboikot sudah menjalankan amanah. Ya. Andai kata tidak dilakukan itu, kebatilan menyebar, orang enggak ngerti, kamu dosa karena tidak apa? Tidak al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Nah, seperti itu. Jadi mungkin pertanyaan ini kalau pemerintah ya ada efeknya, kalau pribadi kalau dia itu memang orang yang ngerti dengan sebab-sebab seorang itu boleh ditahdir. Ya. Maka kenapa dia tidak mentahdir? Boleh. Sudah kita sebutkan tadi di antara syubhat yang ada bahwa bagaimana kita mentahdir ahli bid'ah sementara ahli sunnah itu sedikit, enggak ngefek, ya kan? Enggak ada, enggak ngaruh katanya. Loh. Masalahnya bukan ngaruh atau enggak ngaruh. Ya, tetap ada pengaruhnya, jangan bilang enggak ada pengaruhnya. Orang yang tadinya akan tertipu dengannya jadi enggak tertipu. Sekarang taruhlah kalau dibiarkan orang tadi walaupun yang ditahdir jadi tambah kondang, ya. Coba kalau enggak ditahdir, kondangnya kayak apa? Berapa banyak orang jatuh jadi korbannya? Kalau ini setelah ditahdir malah pengikutnya jadi 1000. Lah kalau enggak ditahdir pengikutnya jadi 10.000 kayak apa? Ya seperti itu. Jadi jangan melihat hanya dari sisi apa? Orangnya ditahdir saja. Ya. Tapi melihat dari orangnya mentahdirnya, dia sudah melaksanakan apa? Kewajiban, masyarakat juga terbentengi. Soal yang ditahdir enggak terima, PN. Hud sana ambil sendiri. Tahdir adalah bentuk kasih sayang untuk kaum muslimin. Ini pertanyaan kedua. Tahdir adalah bentuk kasih sayang untuk kaum muslimin, termasuk pada orang yang ditahdir. Tapi pada kenyataannya timbul permusuhan. Apakah orang yang ditahdir tidak memahami itu? Tidak memahami bahwa tahdir sangat baik baginya dan harusnya berterima kasih kepada yang mentahdir? Ya seharusnya seperti itu. Harusnya yang ditahdir itu terima kasih. Ya kepada yang mentahdir, jazakallahu khairan, terima kasih banget. Saya jadi sadar. Coba kalau kamu gak ingatkan umat dari saya akan tersir. Harusnya kayak gitu. Tapi kenyataannya orang itu kadang punya gengsi. Inilah diantara sebab kenapa orang gak dapat hidayah. Petunjuk sudah datang, ayat sudah ada di hadapan, mukjizat kurang apa lagi. Namun karena gengsi, orang akhirnya gak mengikut al-haq. Ya akhi, kalau ridho manusia yang kita ikuti dengan kebencian dari Allah, orang yang tadinya senang kepada kita akan benci kepada kita. Dan kalau ridho Allah yang kita ikuti walaupun orang gak senang kepada kita, yang namanya hati kan di tangan Allah. Nantinya Allah akan menjadikan hati orang yang dulunya benci pada kita akan cinta pada kita. Kalau ridho Allah yang kita cari, ya harusnya orang yang ditahdir tadi itu terima kasih. Sebagian salah mengatakan rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah menyayangi seorang yang menampakkan pada saya kesalahan saya. Senang dulu kalau salaf umat ini. Tapi orang-orang sekarang yang ditahdir tambah dadi, gak ngikuti salaf itu. Hanafsunya diikuti. Sehingga bukan terima kasih. Kalau dulu salaf umat ini jawabannya kayak gitu. Rahimallahu ra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang telah menyuguhkan, menunjukkan kesalahanku. Ya kan? Ya kan? Kembali kepada al-haq itu kemuliaan. Jangan jadi orang yang mokong, ya jangan jadi orang yang apa? Bangkang terhadap al-haq. Arruju ilal haqqi fadilah. Kembali kepada al-haq itu keutamaan. Waduh, ini ada yang Ustaz Rizal harus jawab ini. Ya kan? Ini ada Ustaz Rizal. Baik. Afan Ustaz, habibakumullah, mau minta bimbingan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara kita yang sedang membina sebuah masjid kaum muslimin, mengajari mereka Al-Quran dan ilmu agama yang mereka butuh sekali ilmu tersebut. Mereka adalah orang-orang awam. Namun di sisi lain, beliau bukan orang pondokan, bukan orang yang menimba ilmu langsung dari para ulama. Apakah beliau ini dibenarkan untuk ditahdir dengan alasan berani buka majelis pengajian, padahal tidak ada ilmu, tidak punya guru? Mohon Ustaz kami dibimbing, jazakumullah khairan. Orang yang ngajar ilmu itu tidak harus dari pondok, ya kan? Gak harus pondokan. Intinya orang yang dia kan sekarang belajar kan gak harus di pondok, ya. Sekarang gak di pondok, tapi di masjid. Ya setiap sepekan dua kali dia belajar dari guru misalnya, walaupun bukan dari syekh, dan dia sekarang dia mampu ngajar, gak apa-apa dia ngajar. Yang penting dia sudah pada kapasitas untuk ngajar sesuai dengan kemampuannya ya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak mengapa, tidak harus orang itu yang ngajar harus dari pondokan. Mana dalilnya kalau yang bukan dari pondok boleh ngajar? Hatta yang dari pondok bisa jadi enggak boleh ngajar kalau punya pemahaman yang apa? Menyimpang. Ya. Tapi bukan pondokan, tapi dia memang benar-benar berilmu. Dia enggak belajar dari syekh karena enggak ada kesempatan, enggak ada biaya, terus sudah tua, tapi dia belajar dari muridnya syekh. Ya enggak apa-apa. Yang penting dia punya kemampuan. Jangan ditahdir, diarahkan supaya orang tadi semakin banyak menimba ilmu sehingga bekal untuk nanti dakwah semakin banyak. Namanya dakwah itu butuh bekal, enggak cuma bisa ini dan ini, tapi butuh bekal. Selama orang itu betul-betul semangat menimba ilmu, kita dukunglah. Kita tingkatkan. Jangan kemudian semangat dia dalam mengajari sesuai dengan kemampuannya kita patahkan, jangan. Kita dorong dia untuk semakin semangat, semakin memperbanyak khazanah. Atas dasar apa kita tahdir? Ya. Tapi ingat kalau dia berani berfatwa, berani mengeluarkan pernyataan-pernyataan dakwah yang di luar dari ya akidah lusunah, ya hati-hati, ya. Hati-hati. Jangan seorang itu mengatakan sesuatu di luar dari yang dia ketahui. Ya. Kalau dia nggak tahu, alihkan pada yang tahu. Allahu ta'ala alam. Stip. Sudah jam 2 lebih. Bismillah, Afan Ustaz, apakah benar bahwa Ustaz Sufyan itu bukan Ustaz? Saya mendengar dari salah satu daurah. Dengar di Sufyan apa di sini? Ya. Kalau Sufyan Ustauri ya bukan Ustaz yang dimaksud. Ya. Saya nggak ngerti ya, yang dimaksud Sufyan di sini siapa? Ya. Kalaupun dia Ustaz, nggak semua Ustaz kita menimba ilmu sampai kita ngerti kayak apa prinsip agamanya. Gak semua orang yang dikatakan ustadz atau syekh atau alim kemudian kita timbul darinya agama sampai benar-benar kita ngerti kayak apa prinsip agamanya sih. Kalau prinsip agamanya apa? Benar di atas pemahaman ulama salaf, ya kita timba. Kalau tidak ya sudah, kita tinggalkan siapapun dia. Mungkin ini yang bisa sampaikan. Maaf, ada beberapa pertanyaan yang belum bisa dijawab. Ya, ini sudah jam 2 lebih. Jazakumullah khairan atas kesabaran antum dalam mengikuti muhadarah ini, dan saya berterima kasih kepada panitia dan segala pihak yang telah berpartisipasi untuk berlangsungnya acara ini. Dan yang paling pokok bahwa saya meminta maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Yang hak dari Allah SWT, yang salah dari saya pribadi, saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah bimbing kita kepada jalan hak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.